الحمد لله ما شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم. فمن ذا النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Wahum utai ahlun nar, iku yastarikhuna, iku bengok-bengok sapa ahlun nar. Bengok-bengok fiha ing dalam nar. Yastaghisuna tegese jaluk tulung sapa ahlun nar bisiddatin kelawan tenanan banget. Wa'awilan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampai rasa sakit iku bahasa Arabe awil. Yaquluna padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana akhrijna. Rabbana do pengiran kita akhirat kula aturi ngetokno panjenengan nak ing kita minha sanggeng nar. Nak wis jenengan tokno nak amal mongko mesti ngamal kita salihan ing amal saleh. Ghairal ladzi ing saliyane ngamal kuna kang wis tau ana kita iku nak malu nglakoni sapa kita. Kita-kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal saleh yang belum pernah kita lakukan. Fa yuqalu mongko den ucapno lahum kedhe ahli nar. Apa dawuh awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammirana to orange kei umur ingsun kum ing sira kabeh. Ma ing siji waktu, ma ing siji kesempatan, waktan tege siji waktu. Yatadzakkaru kang iso dadi eling, to mestine dadi eling fihi ing dalam wektu sapa man wong tadzakkaro kang gelem eling sapa man. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan takakum ing sira kabeh wa ja'alan takakum ing sira kabeh apa an-nadziru apa utusan. Ai rasulu tegese rasul. Wa ja'alan takakum ing sira kabeh sapa an-nadziru sapa peringatan atau wong sing ngekei peringatan ai rasulu tegese rasul. Atau warasatul anbiya kalau sekarang fama ajabtu mongko ora nyembadani sira kabeh. Paduku mongko ngicipono sira kabeh utawa ngrasakno sira kabeh. Famalidzolimina min nasir. Famalidzolimina mongko ora ana iku keduwe pira-pira wong dolim ail kafirin min nasir unte wong sing nulungi. Yatfa kang iso nolak sapa nasir ala dhabe ing siksa anhum saking adzalimin. Di orang-orang kafir itu ndak ada penolongnya. Inna wa satuna wa ta'ala iku alimu wa ibis samawati iku zat sing mirsani barang wa ibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Inna usatan wa ta'ala iku alimun dat sing pirsa bidati sudur kelan jerone ati. Ebi matik sekelan perkara fil kulubi yang dalam pira-pira ati. Ati sing samar wae Allah pirsa. Fa'il muhu mongkote pirsane Allah. Fa'il muhu mongkote pirsane Allah biwirihi kan liyane mafi sudur. Iku awla luweh utama. Bin nadhari kelan ningali ilaha linas maring ukuran manusa. Wa ta'awwa iku Allah dita'ala ingkang gawe sapa ladikum ing sira kabeh kowe digawe khalaifah ing pira-pira saling bergantian fil ardi ing dalam bumi. Utai lafadz khalaif jamu khalifatin jama'i lafadz khalifah ya khlufu sing genti sobat dikum sebagian sira kabeh badane sebagian. Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan itu saling silih berganti. Faman mongko tisapane wong kafare ku ngafiri sapa man mingkum sangi sira kabeh fa alihi mongko melarat ing atase man. Kufruhu utawi musibah kekafiran iman. Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya. Ewabalu kufrihi teksentuk prahara atau musibah kekafiran iman. Walazidulan orang nambai al-kafirin yang berapa orang kafir apa kufruhum sifat kafirnya kafirin inda rabbihim. Ana yang sandingnya pengirani kafirin ilamak dan kecuali yang kebencian. Tidak ada sifat kekafiran kecuali hanya menambah kebenciannya Allah teng tiang niku. Khutuban tekesi nambai murkane Allah. Walai zidulan orang nambai al-kafirin yang berapa kekafiran apa kufrum kekafiran kafirin ilah khasaran kecuali dadi kerugian il akhirati maring akhirat. Dan kekafiran itu pasti mengakibatkan kerugian yang akhirat. Kul ngucapasirah Muhammad arwa'aitum, akhbiruni maksudnya. Mbok yo kowe nyeritani aku, mbok yo kowe berargumentasi ngabari aku. Suraka aku ing mitra-mitra sira kabeh utawa ing sesembahan sira kabeh. Coba kasih tahu aku, ini kata Allah. Kata Allah, coba kasih tahu aku tentang sesembahan-sesembahan kamu. Tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanging liyane Allah akhirih tegese liyane Allah. Wahum teladina ku alas namu misale pira-pira berhala. Alladina rupani asnam za'amtum kan nyangka sira kabeh annahum satemne asnam syuraka Allah iku pira-pira mitrane Allah sama-sama berstatus Tuhan. Kata Allah, kalau itu betul mereka Tuhan, aruni. Merohno sira kabeh. Coba kasih tahu ni ing ingsun, akhbiruni tegese ngekeki weruh sira kabeh ni ingsun. Madha ing apa khalaqu gawe sapa syuraka minal ardi sanging bumi. Kalau mereka itu Tuhan, coba kasih tolong aku, beritahu apa prestasi mereka, apa ikut menciptakan bumi. Am lagu mana tau tai para syuraka usyirkun ikut andil, syirkat untuk semelok andil ma'awai sertanya Allah fis samawati yang dalam gawe pira-pira langit, fi khalqis samawati itu yang dalam gawe pira-pira langit. Am atena humu tau tau paring ingsun hum ing syuraka kitaban ing siji panduan kitab, siji aturan kitab, atau panduan kitab. Fahum mongkoti syuraka iku ala bayinatin yang atasnya kejelasan, maksudnya argumentasi ilmiah, hujat yang dikasih argumentasi ilmiah minggu sangking ikilah kitab. Misalnya bi anna lahum klan saat temen iku tetap ke di syuraka ma'i sertane ingsun sirkatan ono kontribusi, ono sirkah, ono andil. La say amin dalik, ini titik ya, titik. La say ati kasi orang ono popo iku mojud, gak ada kontribusi mojud min dalik asai mongkono-mongkono kabeh. Bal iya itu zalimun, maya itu. Bale ora bakal janjeni sapa adzalimun apira perang zalim ayil kafirun ba'du sebagian zalimun ba'du sebagian ila khururan kecuali janji sing palsu. Batilan tegese janji sing palsu. Bikolihim kelawan pengucape kufar misale al asnamu te pira-pira berhala iku tasfa'u nyafati apa asnam lahum maring kufar. Mun titik. Inna wa satuna wa ta'ala yumsiku iku ngeker sapa Allah, saya ngendalekno sapa Allah, samawati ing pira-pira langit wal arda lan ngendalekno bumi. Allah itu yang mengatur, mengendalikan langit dan bumi antazula supaya ento ora aslek apa langit lan bumi, tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh, ora aslek. Ayam na'ud sing nyegah sapa Ta'ala huma ing samawati lan ard minaz zawali saking zawal, saking aslek, cara Jawa aslek bergeser. Wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di. Wal inzalata umpama aslek apa samawati lan ard utai lam iku lam kosam min lam kosam. Wallah la inzalata. In amsaka mongko ora iso nyekel huma ing samawati lan ard yumsik tegese ora iso nyekel huma ing samawati lan ard sapa min ahadin sapa wae min ba'di sanging saliyane Allah isi wahu tegese saliyane Allah. Kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh ndak seorang pun bisa menahannya. Innahu satamna. Lah kenapa sekarang belum runtuh? Innahu satamna Allah iku kana ana sapa haliman dat sing akeh apiane. Furan terakhir nyepurane. Misalnya fi ta'khiri qabil kufari ing dalam ngakhirno siksane pira-pira wong kafir. Wala in sebutin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhiru la yakununa ahda min ahdal umam. Falamma ja'ahum nadhiru ma zatahum illa nufura. Wa aqsamu lan padha sumpah sapa kufar Mekah e kufar Mekah zaman iku billahi atas nama Allah jahda aymanihim lan banget-bangete sumpahe kufar. Manare ghayat astihadim tegese banget klimake sumpah kufar fi yang dalam aiman, aiman sumpah. Mereka bersumpah muni ngene la in ja'hum. Umpama lamun teko hum ing kufara Makkah sapa nadhirun rasul e rasulun la yakunu naibine bakal ana sapa kufara Makkah. Iku ahda iku luweh entuk petunjuk min ihdal umami dibanding umat-umat sing wis ana. Mereka bersumpah jare kafir Makkah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Min ihdal umam ail yahudi disengu yahudi wan nasara lan nasrani wa khairihim lan yahudin yahudi nasrani e ayya wahidatin e ayyi wahidatin tegese dene salah siji min hasangking ikilah umam lama ra'au semangsane padha ngerti sapa kufaru Mekah min takdibi ba'dihim sangking oleh ngorono sebagian yahudi nasrani ba'dane sebagian isqalat misale nalikane ngucap sapa al yahudung yahudi ngomentari laisatin nasara ala syai wong nasrani itu ndak siapa-siapa wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai. Falam aja amung kasmansane teko hukum ing kufara maka sapa nadzirun rasul rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazatahum ila nufura. Mongko ora nambahi apa rasul hukum ing kufar ay majiu tisitkane rasul ila nufura kecuali dadi menjauh sangka kebenaran tafa'udan tegese menjauh anil huda sanging petunjuk. Mergo istighbaron krono sombong fil ardi ing dalam bumi. Sombong anil imani sanging iman. Utai dawu istighbaron maf'ulunlah dadi maf'ulah. Wa makra sayyi lan krana reka daya sing elek ail amal sayyi tegese amal sing elek minasyirki sangi sirik wa khairi lan diani sirik ta wala yakhikulan ora bakal ngrusak ayah bitu tegese orang rusak apa al makru sayyi rekayasa sing elek ila bi ahli kecuali wong sing nglakoni al makru sayyi wa wati ahlul makri ku al makiru maknane sing nglakoni rekayasa wa wasul makri uta nyifati lafat makrun fi sayyi iklan lafat sayyi ku aslun ku asli rekayasa yu ingkang elek al makru sing asaye tapi wa idhofatu tengi dofano lafat makru ilahi maring saye qablu sedurunge dawuhi kirupane dawuh makru saye iku istimalun penggunaan akhoru kang liya kudira kang den kira-kira ana fi ing dalem makru apa mudhofun mudhof hadaron krana kuwatir utawa krana menghindar nal idhofati sang idhofa ila sifati maring sifat fal yang duruna mengkono ta ora ngenteni sapa kufar ayan tadziruna ila sunnatal awalin kecuali ngenteni ing tradisine wong-wong dhisik manane sunnatullah itu kese tradisine Allah fihim dal awalin rupane minta dibim sangking nyekso al mukadzibin ditakdzibim sebab oleh ngorono al mukadzibin ta para pendusta rusulahum ing para rusule mukadzibin falan tajida mengko ora bakal metu sira kabeh li sunnatillahi maring sunnah Allah kira bakal metu tabdilan ing digenti walan tajida li sunnatillahi takhwilan ing dirubah Ela yubadilu tegese ora bakal genti utawa la yubadalu tegese ora bakal digenti bil adabi lan siksa wa ghairu liane adab wala yuhawalu lan ora bakal din alih napa adab ila khairi mustahiqihi maring wong sing gak berhak untuk adab tentu adab akan tepat sasaran awalam yasiru nata ora mlaku sapa ngake fil ardi dalam bumi fayang zuru mongko ningali sapa ngake kaifa kana hale kaya ana apa kaif kaf Kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibat wong agem ing qablim sangi sedurunge kufar. Toh wa kana lan ana sapa alladina min qablim asyadda luwih banget minhum tinimbang kafir Mekah apane kekuatan kekuatane. Fa ahlakahum wa mongko ngrusak hum ing kufar sapa Allah Allah bitakdzibihim kelawan gorohnone kufar rusulahum ibra-bra rusule Allah utawa rusule kufar sing diutus Allah. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah Allah li'jiza supaya ngapusno hik ngapa pos min sein perkara apa wae. Manane yasbikuhu wa yufawwituhu tegese ora bakal disi apa sa'ing Allah wa yufawwitu lan iso nglolos napa sa'ing Allah kalau Allah berkehendak ndak ada yang bisa menyalip kehendak Allah fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi inna usatan wa ta'ala kana ana sapa wa aliman den sing pirsa bil asya'i lan pira-pira perkara kuliah kabeh asya' qadiran tetep sing akeh kuwasa alih ing atas asya' walau yu'akhidhu wa nek kula terangaken mengke ngantos surat Yasin. Ya niki kula terangno masalah hujjah nggih, masalah napa hujjah dawuh pangeran kul araitu musyraka akumul ladina tad'una napa min dunillah terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Niku waqaf ya. Terus kata awal lagi am atainahum kitaban fahum ala bayyinatim min terus dawe pengiran malih bal iya itu zalimu na ba'duhum ba'don illa ghurura. Kalau terangkan ya, jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayyinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma'aleh, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena binnadzuri sahih dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis. Karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita. Juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal. Ya. Karena agama itu liqaumi yaqilun. Sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah. Enggak apa-apa, kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa. Kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua urun semen kata Allah, penting urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun nafsi, ingin salam itu yang dicucup, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu lasya, ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal fida'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilanati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh, betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu wangil, Gus. Ya dia sendiri goblok, karena enggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia, manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik. Bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum. Sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak. Mereka itu kan tidak jelas surganya. Kok tarap-tarap syafaati piye? Soalnya jamaah aku mbun rokok kabeh. Kan enggak mungkin syafaati saya. Atau mereka mbun swarga kabeh. Wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya tidak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama tidak ngurusi saya. Mbun rokok ya rasanya faati kan ambu swarga. Do sibuk napa? Ngelani widadari karena trauma di bojo elek melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Pak nang ndi wis ora takok. Seribet dhewe napa? Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran wis kowe. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wah, swarga mi wayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Abkaro, bar kelon jadi perawan neh, berarti keloni berkesan. Seripan. Kalau insya Allah melok daftar sing fa'amma ingka ana minal mukarrabin farohu warihan. Jadi surganya mukarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibagas bidadari, makan-makan enggak. Tapi farohu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Bariku ya gabungkan. Sama aneh kok. Taruh rasanya mengayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot. Apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian enggak butuh apa-apa. Tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya enggak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimah dillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hakkuwah. Sementara surga itu hadkun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hakkuwah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu tidak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah rapaham. Jadi sudah, dengar saja. Apa? Dengar saja. Begini misalnya. Saya berkali-kali bilang. Kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar Tauhid. Dulu saya ngajar Kubrul Yakiniyat. Di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri, saya juga ngajar Tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga Tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan Tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk Dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati terus. Singkat cerita, Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid. Ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan tidak ada ceritanya orang musyrik ngidem di masjid. Karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang, wah nangono wong musyrik oleh nginep neng masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang enggak ada hotel. Tapi kalau bilang enggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milendi goblok apa liberal? Apa milih ra jelas? Enggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00? Milih mana? Goblok liberal enggak milih. Nah, seketika Jubair bin Mutaim itu datang, dilalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliku min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhluqan, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu gendeng apa enggak? Wih, gendeng sarap ini. Orang usah dipatahin ini, wong gendeng, berno yang nggak mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, amukuliku min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim. Apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliku min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi am humul khalikun, kamu saja yang menciptakan gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya yes, pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun. Kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa ndak kan? Akhirnya Jubair bin Mutaim saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ard bala yukinun. Amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan apa argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, disek aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, jaluke aneh-aneh njuk bojo ayu, sugih jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Lho kula nu njaluk pangeran akeh-akeh kuwi isin, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin, tamkin fil arad, benar-benar mapan, mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling enggak kita sudah menolak nihilisme, apa? Nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu enggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ta, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewe. Syukur-syukur stres dewe. Dugaan saya, setan saya wis pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Jangan, lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, ngomong kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat, alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama, atau sebagai manusia, atau sebagai orang awam, atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal lo angkeling dharma, ini kan pusing setan, ini kan ngenteni. Weh, ngenteni, bar lo angkeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie, bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus, mau bikin was-was lagi, ternyata saya sibuk kan gak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi, dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia enggak mau iman, enggak mau sholat, enggak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rojim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah, kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni ya, seni berargumentasi, yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu enggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok tadi ndelok sinetron. Ndelok yang lucu-lucu aja. Ndelok sing lucu-lucu. Ndelok apa? Mencari Tuhan. Pokoke sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu. Sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya. Ini tak ceritani beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, anakku itu jok mondok tak apa goblok. Wong jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lek kok goblok, Pak. Jenenge donya iku Gus. Sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok, Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane. Tuku donya sing ngentekno. Donya, cara dene donya iku sing lahirno dunya batin kok pinter wong batin. Untungnya ya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunya itu ya sing lahirno dunya. Dunya kok mangan dunya itu goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena titik. Delalah dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mending ini. Loh, Gus mau kalah tadi. Wah, kacau. Singkat cerita dia bersikeras, enggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no dunia, enggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah, Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga. Kalau enggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya, kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet, tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud, pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Dimana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima, disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras, kalau Imanul Muqallid itu tidak diterima. Terus banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya, yaktafi bi imanil a'rab al-khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui, yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab, a'rab itu wong desa, al-khalina anin nadur, yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Ingat cerita Imam Asy'ari survei, coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin, ya Badawi bima arafta rabbak. Kowe kok iman be Allah itu bima arafta rabbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing barli. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa, ular, ya berarti luar habis liwat. Ada bekas teracak manusia, ya berarti manusia habis liwat. La wahadal alam atharun min athari kudratillah. Alam iki bekas, mesti ono sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet. Tapi memang agar ono tletong, ono sapi ini. Ono teracak wong, berarti ono sing bar liwat. Dia ngomong gampang, wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun ka nazori hadal arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada? Ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan, ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1. Karena dimulai dari wajibin wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus dimulai 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak wari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu kan ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1,5 juta, 5-nya artinya apa coba? 500 ribu kan. Sekarang kalau 100 ribu, 5, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah, itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu limanya sebetulnya apa? Lima yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? Nol. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah, kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini. Kamu ketemu orang ateis. Saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis. Terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalalu. Mesti kan tanya, man huwa Allah? Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu enggak ada kata Allah. Di surat Mudathir, surat kedua. Ya ayyuhal mudathir kum fa'angdir warabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, warabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Lah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran terangkan amukhuliku min huiri syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malah. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah, sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wama rabbul alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, "Rabbus samawati wal ardi." Yang nuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, "Ndak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa." Jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, "Ya Tuhanku yang di langit." Terus manggil Haman Mesir, "Ya Haman ibn ili surkhalla ali abluhul asbab asbab samawati fa'attali ila ilahi." Musa, "Haman, bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana?" Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya. Nggih piramida nginceng pangeran teprak eto kan. Akhirnya Musa pakai logika. "Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu." Mau itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya Fir'aun ini macam gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang itu enggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara ngono. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, "Kamu masuk surga sama sholat milih mana?" "Milih sholat." "Kenapa milih sholat?" "Di surga itu demi khadun nafsi saya, pora poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya. Membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu enggak ada orang disuruh masuk surga dulu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang. Karena takut. Nak kowe pinter kok nyaingi aku, nak goblok sawangane metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya. Nak pinter kok nyaingi aku. Kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin. Sanggepe rodok mungkin. Pomone nak sing ndik kan ya, biasanya hasud wong ndik. Wong itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyaingi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoknya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Pemene nak mubalig terus didol ilmu ku rantau royalti tambah parah lagi. Itu. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika selesai semua, ya disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi, ya. Makanya saya minta ya. Surat Thor itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk suwargo. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga isi kapling. Terawih arang-arang gue jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi ben wae. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak lanak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit, apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud? Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran enggak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa? Coba. Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Surat Mudathir sama. Ya ayyuhal mudathirkum fa'angzir wa rabbaka fa'kabbir. Ya sudah seperti itu. Ya yuhannasu abudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Nah kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan. Allah, Allah. Tapi roh Allah itu sing sopor. Ya dia nyebut Allah, Allah, Allah. Dia ini nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duwe, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK pokoknya. Tak suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi. Kalau ulama enggak gitu, mendikan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati robbukum wa robbu abaikumul awalin. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge kowe bener-bener ulama. Iku disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawwaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masih wiridan istighfar nangis itu rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi rambu swarga. Rambu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum, kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya, kata Nabi, dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada oportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya ora alim ora abid. Saya saja yang ngeritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran mbih aja. Di sepuro dosane terus apa kene? Mlebu swarga. Terus apa opo kene swarga? Aku takok. Jaya aku takok ayo sing apa mlebu swarga apa opo kegiatan rencana pertama ya, Bob. Wis gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa ana guna apa? Insa ayo kalau harus jujur apik jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri, iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman. Rumang samu kagian wiridan kok. Ya kuen enggak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampean. Karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu enggak sebanyak sampean. Enggak. Tak jamin enggak. Pemenang mau colai lu yang 10 enggak. Biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau? Kemudian yang menyembah engkau hanya saya. Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya ini enggak fair. Nangis dan. Nangis. Ini enggak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini enggak fair. Lu coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu kemudian wong liya kabeh darane elekke mangkel ora. Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek carry, mangkel enggak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes sam gunane apa kene Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mbek keri mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhe pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh hari sujud ora kakuati ke. Ke teko di barno. Karena dihormati situ hanya orang apa saleh. Kakuati gak? Oh kakuati gak? Atau aku jadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kae. Le bayang no. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN bareng dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wis ki misale di bojo ayu terus wong yo kabeh darane elekke mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh, enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Eh mau misale digoning desa terus ana wong desa nganggap kamu model tepak terus. Terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal, Pak. Kagak ati. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Lah itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada yang muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Ora kok kowe eling pangeran sak jam swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro, di Tegdir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir enggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini enggak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian enggak ada menuhankan engkau. Enggak ada perhatian sama ini enggak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wagadhalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim, oke, Gusti kalau gini ya, benar, ini baru benar. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah. Walahul kibriya, kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta. Ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orangnya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah tidak usah diteruskan. Kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diteruskan. Walau akhidu mau mengalap sopa Allah. Allah anas saya menusuh bima iklan perkara. Kasa buka ngelakoni sopa anas. Minal ma'asi sayang biro-biro maksiat. Mata roka. Mongko orang ninggal sapa wa ta'ala dzuri ing atase nduri artayil ardi minta batin saking kewan apa wae. Nasama tentek se kewan tadubu kang melata puna sama alih ing atase arep. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, jadi enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yuakhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum ing wong akeh ila ajalin temoko maring batas musamman kang wis ditentono. Ayyaumil kiamat iki sing dina kiamat. Fa idza ja'a mongko nalikane teko apa ajalhum ajale wong akeh fa inna Allah. Mongko satune Allah taala iku kan ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan Allah basiran dat sing mirsani. Fa yujazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim surah Yasin makkiyah tuntut surat Yasin makkiyah. Au illa qaulahu maksudnya makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tasih teng Mudi Mekkah. Au illa qaulahu atau kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun utawa sebagian ulama ndarani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan-ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu mana nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bi muradihi bi. Allahu ta'ala a'lamu dzat sing pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi kelan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ayya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad, kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, sholatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradihi bidhalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di Juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ayya Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika. Apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena itu sana ya, coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad, demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Allah a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Kayak tadi apa? Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena. Apa? Kena. Mukhotobnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari. Gak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang gak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu faham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah. Sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafad-lafad yang kita gak paham. Nyatanya orang kafir gak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma'anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma'anzalna alaika al-Qur'ana ditasko. Mohon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat atau kang kukuh. Kukuh maknane indah. Aji binazmi kelawan keajaibane susunan wa fadhi ilmani lan keindahane makna. Innaka satamne sira ya Muhammad wa Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeng. Uti ala iku mutalikun ta'aluk bima perkara kobla kang sedurunge iki dawuh. Ai tariqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi kobla kang sedurunge sira. Maknane tariqil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tinaukiti bil qasami iklan qasam wa khairi lan liyane qasam ngrodo niku nolak likaulil kufari marang pengucape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad kaiku ra rasul terus Allah jawab innaka laminal mursalin tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turun turunan untuk keturunan Quran sing aziz sing tanzilal azizi. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil ku khabar mutada'in khabar mutada'. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkep nyamuk dada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mut lak. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung lagi kok. Jadi khobar padahal macane tanzila. Utara bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila. Maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Qur'an itu kese Qur'an. Khobar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'anu tentu Qur'an. Qur'anu tujuane litung dira supaya ngekei peringatan sira bi bil Qur'an kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Ma'ungzira kang ora dikei peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung zaru. Tegese ora dikei peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Qur'an itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau enggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan enggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, "Hak, yen aku ben alim, ojo sering maca tafsir. Mari goblok jare Mbah Mun." Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomo ngene, contone ngene. Karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya. Ben gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23. Saya itu enggak pernah loh ngitung sengaja tadi lalah ini malam 23 kita insyaallah nginjak juz berapa? 23. Ini insyaallah barokah sekali. Tapi rasa harap-harap Lailatul Qadar. Biasa wae. Ora kelas e wis ben sing tok lah tok ben wali-wali wae kene entuk cipratane wis napa cukup. Lah wong trawe arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap Allah minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab kok jaluke Lailatul Qadar itu ngelama apa ndak? Mestinya jalukmu ora untuk azab wis bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus, enggak usah minta. Ulama macam-macam. Lha lak rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar apa entuk azab? Ayo jawab. Ayo. Ora entuk azab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'a khidna. Lalu akhirnya maknanya juga Lailatul Qadar pun juga disiksa. Jadi makam kita itu masih robbana. Lalu akhirnya. Iku supaya gak disiksa inna sina waktu na kalau kita salah. Kue kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi dungo inna sina waktu na sangi api ane pangeran wae ditabein. Kalau-kalau kita salah. Kalau kita kan sudah gak kalau-kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbuke wong diisin. Njolak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Dadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ra usah apa? Disahno iku iman jalin jeneng wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunan. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener rob. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu an. Ora ana guru-guru kita donga, ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ana sarahku kiye-kiye kita ora ana ngajar nang ngono ya pokoke innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu an. Nah, jenengan kan dat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro himpun jenengan sepuro. Iku wis bagus ya. Sudah bagus. Ora ana lailatul qadar gresik so, delok srengenge. Terus delok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus ana-ana. Boe wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misale suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, ambek sepuro togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe in tenan mergo wis ngrasa ra dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ra dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak merai. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye biasa wae, pokoke biasa wae. Makom kita kuwi ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki wis luar biasa, napa? Luar biasa. Mbok nang ngandel kula, mesti ngene iki wis keadaan seperti ini terus. Soale dongane wa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu dadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu sama lu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, sama lu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka. Takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, adegan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa pun buswargo? Terus dibuat buswargo. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Terus saya tiap bulan sowan jenengan, gak sopan tapi. Mulanya kira usah balas sowan rono, malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Bu yo mikir bocah ora karu-karuan. Jadi seneng yo dielmoni, napa seneng yo dielmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata-kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah halo gini. Iqdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawe mufassir. Atau misalnya gini. Allah bilang gini ke saya, hak nak dadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim, ingat saya alim itu karena Allah. Dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah. Dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ha, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam tempelek sampean, penghormatan sampean, apresiasi sampean, karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu, itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kebendaan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini lawa itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa la yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan terantarkan keluarga itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan iqdilu wa akrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayah oleh nafsir yang adil, adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka ya kan juga repot. Kan? Tapi kalau kadung istrinya tiga atau empat, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah propor rasional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditam. Ya mungkin enggak, mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, napa? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik, saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi fa laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin, antak suruh minas sholah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin, nah itu termasuk orang pinter. Gitu. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya? Saktrip. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian, maka kamu boleh menyendak sholat. Kosru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minah sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladhina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Garisan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh, a'ammu min ayakuna kosro sholat, wa'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajib. Berarti nak mana nih, Bi? Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong, ya? Oh iya, nanti yang alim menurut tenan, dokter tafsir. Enggak tak, iku sudah dewe. Tapi apa orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia taunya hanya kosru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan kosru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh gak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh gak madhab kiblat. Fa'in khiftum farijalan auruk. Banat lagi faida amin tumfatkur woha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada kosru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Enggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu tenggelam. Dan yang punya wajib meridhoi. Kalau gak meridhoi disalahkan sarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin. Terus gedangnya mbak pangan. Itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah, harus menisan. Nah, itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melabai batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adin. Famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala adin. Tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suru minas sholah itu umumnya ulama membayangkan kosru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah, malam terlalu ligur, lelah dulu. Aku segumen mbak wong-wong itu, bingung ya orang ilmu ini wong-wong. Ma ungziro abahum elam yung zaru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar tu fi zamanil fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu enggak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak ngalami ingzar. Fahum mengkote wong akeh kaum iku khofidun lali kabian iman sing iman warustilan bener. Ya contoh paling gampang nek dawuh yai mesti bener itu lho. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhanna su budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirnya kan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang di beri peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengingkat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya ayyuhan nasu di jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Lah seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja apa? Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, Mas Suti kan manusia, saya juga manusia, ngapain saya harus ikut? Ya saraf itu. Itu sombong saraf, no? Sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkaulu apa titah, eh wajib hati kasi. Wajib mana ini nyata ala aksarihim, yang ngata saya wakil-wakil wakil bila adab. Lakot hakot teman-teman dati nyata apa alkaulu apa titah anani adab. Ewa jabat iki wajib apa adab ala aksari impil adab fa umong kote wong akeh la yuminu ora iman sapa wong akeh il aksaru iki sewu teh akeh wong ora iman zaman niku Mas ya maksudnya zaman niku tapi jeng ben ge mboten ngerti tapi yang mengke badhe Isa iku semua orang iman tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis napa matahari terbit dari napa barat hina la yan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl inna ca'tam ning sun ujal naga ing sun fi anabihim ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu doma gambar bi antu doma gambar arfento dewi kumpulno ilaha maring anak apa lae di tangan. Di anal gola karon saat mene gil iku yajma'u iso ngumpulno apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu gulu guri lho jeneng unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab ya kene iki unuk kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten tangan didakok teng napa? Napa? Gulu, apa ini jenenge? Cidok ini, cidok ini. Jengi gue guri. Faya mukote tangan ail id kumat semua atun tingkupul no ilal atkoni maring dagu. Ini gitu jenis dagu. Jam udakonin. Faya mustama ulahyan kumpulnya dua dagu atau dua wang nak kejomanan. Fahum mukote wong akeh mukmahu na iku dadi bunder sop wong akeh. Mana ni rofu na ngangkat wong akeh usaha mengisirai wong akeh. Lastati una ora iso mampu sop wong akeh kau doha eng ngendek no ruus. Mana dia maksudi wahada utai kiki mutamsilun bayangan mutamsil gambaran. Melanu kalau gumun be ulama rian. Tak contoh noyo nak ulama di sini utop. Wong di sini nak daren bun rokok digeludung no. Wong kafir usuk ben digeludung no neng rokok. Iku yo pancen ngalim tenan kan wong di sini. Mergo gambaran neng ini. Rasa buk praktek no suben. Praktek no saiki wae. Nak praktek no suben kau suben berfu rokok. Jadi ngeten. Wong nak lugu ini. Wong Arab nak daren ini ason ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan. Niki jenenge apa? Dengkol. Dengkol itu kena dagu, terus tangan. Kena jidok tadi ngaten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah melane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Dadi mergo iku napa? Dengkol nemplek dagu, paham ya? Tangan nemplek jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung to, melane wong kuna nak dene bun rokok iku. Oke bayang dosa iki sok ben ra usah gak usah mlebu maksudnya, paham ya. Mulane ape mlayu ora iso wis posisi ngono paham ya. Sok ben ra usah delok maksudnya praktekno saiki. menang delok kowe. Lah dewe Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh lihat anu nek ora tunduk sapa wong akeh lihat imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilokno ru'usahum ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi jawi Imam Suyuti. Tentu ndak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain ya mengatakan enggak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung, digeludung. Ya enggak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi. Mengkosor sholat, meringkas sholat, empat jadi dua yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari empat menjadi dua ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun min baini aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup wa min khalfim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup fathi sin sadan wa dhammiha lan dhammai sin sudan fil maudi ing lan panggonan loro fa khsena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh laib sirun ra ningali sapa wong akeh tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasé kufar nak cara maksudé kabeh iki muk tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Maknanya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidon, hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan, ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya, jadi makanya ngaji. Ya. Jadi ben keren. Oh, ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah, tak kok kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe. Nah, tak kok kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah aku dudono rekaman. Iku sak apik zaman akhir ngene wis maju. Sokoke sing rido Kang. Enak kok Kang dadi wong alim kuwi enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Si Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Tidak usah banyak rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi, ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan tidak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga, kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Kata. Karena tadi bisa saja, ya, artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya tidak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya yes, takdir no. Wasawanan podo kali mengatasi mengakai angker tahu tahu itu ngekai peringatan si rohmu mengakai kita kikil hamzah tena angker ta. Waib dari saniati alifan angker tahu mata sili alan nasil hamzah. Wa itu khali alifin wa bun alif bin al-musahal antara hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khali amlam tungzirhum wong ra is bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman la sing iman iso apa inama tungziru ang mestine ngelingno sira maksude yan fa'u tegese manfaat opo ing daruka peringatan sira peringatan mung manfaat man ing wong itaba kang anut sapa man adzikra ing qur'an il qur'ana tegese qur'an wa khasyalan wa tisapa man ar-rahman ing awase rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofat kese wedi sapa nggu ing Allah, toh walam yara ora ningali sapa wong nggu ing Allah. Nane bilu ibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mergo tak tafsiri bilu ibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahane hantu. Melihat alam gaib itu maknane apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bilu ibi ra tak terjemah apa? Wa namane ni wa khosyal lan wedi sapa wong ar-rahman wa sirman bilu ibi padahal dekne ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang kok malah repot. Pak Basiru mongko ngekek berita gembira sira wong iman bi maghfiratin kelawan pengampunan wa ajrin lan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna sak temen ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripno ingsun al mauta ing wong sing mati libak sikra nafas. Wa naktu bulan nulis ingsun fil lauhil mahfud ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di loh mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem matek se perkara ustunra kang digawe sunah apa bima badhe sak usah ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati ya masih ditulis yaitu bekas-bekas sunah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kowe kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham nggih? Ya? Paham ya, loro gak ya. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubali man mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan. Paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalannya lah, gak jalan yang harus ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gue. Lo kok gue jalan yang disini bapak gak paham lah ya gue. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut, anak ya anut. Pokoknya keren, pokoknya keren. Sama itu keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan yang takut ini. Kok tuku jalan? Disini bapak aku yang lemari ini ada jalan. Lah tapi disini bapak aku paham. Ya paham. Itu stop. Apa? Jelas ya itu anak tubuh mangkot damu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin njenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat, kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamat. Bu ya orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Biasa saja, itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam. Anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim gak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki gak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyukimus sholah faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzukum. Kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nak digo zino, go demenan, go judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyukimus sholat. Supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa, supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Rabbana liyukimus sholat ya. Jadi kata liyukimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orang nyek biasa wae, maksudnya biasa wae. Maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kok aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang kang nyewane. wa atharuhum, lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis, karena selagi riwayatnya dia dipakai, orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener, yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan ulama dari ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki? Burohno maca ngene. Paham ge? Ayo jajal ketuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gudik larang ngono tok. Mergo ra ono sing maca ra roh isine, paling kenangane apa? Gudik larang. Tapi baru kaya ono sing maca kemudian bisa. Ini juga asar. Cuman kowe oleh niru nak aku semati ngorek jalale. Oleh niru. Tapi aja niru sesate. Wong nang dadi ra karu-karuan. Jadi Imam Suyuti lho, tafsirku udah di ngono kuwi. Udah dirusak kabeh. Wa atharuhum mastun nabihi ba'dahu. Pokoke kalau suwun nggih dilatih, kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya enggak harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita. Wa kula sa'inan ing saben-saben perkara. Nasobahu bifi'lin fasir utawa nasbuhu. Nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'in bifi'lin kan fi'il yufasir. Nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'in bifi'lin kan fi'il yufasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawuh ahsainahu. Ek ahsaina kula sa'in ahsai. Nah berarti nak manani wa kula sa'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kula sa'in lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsaina tegese ngitung ingsun ing sa'in. Dobat nahu tegese ngitung ingsun ing sa fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk imam ku maknane kitab induk mubinin kang jelas e kitab bin tegese kitab bayinin kang jelas wa ta alkitabul bayin iku Allahul mahfud lah mahfud ni subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi mitada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi mitada kalimati سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته